terungkap sudah. Tabir yang selalu mendera, hidup ini harapanku datang lagi. Cerita yang pernah tergores di hati sungguh perih. Janganlah terulang lagi. Kumbalan kaki ini sambut cahaya mentari. Anakku tegak bahagia yang ku nanti. Semoga jalanku cerah kembali. Cerita pernah tergores di hati sungguh perih. Janganlah terulang lagi. Jalan kaki ini sambut cahaya mentari. Tanganku tegak bahagia yang ku nanti. Semoga jalanku cerah kembali.